di tepi kota ini. Ku merasa sangat sepi, berdiri di atas karang. Ku kenang wajahmu. Berikan aku waktu untuk berlabuh ke pelukmu. Sabarkan semua niatmu dan jangan tinggalkan aku. Cepat pulang.